Mitra Bisnis, pemerintah berencana mengenakan cukai pada minuman manis bersoda dengan tarif 12-58% dari harga jual atau Rp1.000-5.000 per liter. Alasannya, selain untuk meningkatkan penerimaan negara, cukai ini dilakukan untuk mencegah dampak negatif dari konsumsi berlebihan produk tersebut. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Aprindo, Tutum Rahanta. Pak Tutum, apa komentar Anda? Soal mereka menambah selama ini kan memang tidak ada tambahan bea kan, untuk cukai tambahan kan, untuk ini kan. Sekarang dengan alasan mereka kan kesehatan katanya isunya. Sebetulnya kurang tepat. Tapi kalau yang Pak Wendy tanya saya apakah mereka menambah untuk income, saya kira bukan dengan tujuan itu. Kalau dia ingin soal masalah kesehatan, sebetulnya mereka sendiri kan yang menentukan, kalau minuman yang merusak kesehatan, mereka harus boleh melarang atau tidak. Kalau mereka mengizinkan, pasti harus ada kadar-kadar yang mereka harus penuhin. Itu salah satunya gitu. Kalau menambah beban tambahan itu bukan menyelesaikan masalah, jadi kurang tepat. Saya kira minuman soda ini sebetulnya minuman soft drink yang minuman ringan, Pak, yang bersoda kan. Nah sekarang pemerintah sendiri dari regulasi memang mengizinkan kan. Kalau sudah mengizinkan, kan pemerintah setiap apapun makanan dan minuman yang beredar itu harus melalui satu proses yang ada ingredientnya. Kalau dianggap ingredientnya merugi dengan kesehatan, you harus kasih ingredient yang tepat. Itu yang benar regulasinya. Tapi bukan dengan menambah angka ini itu untuk beban orang gitu. Kalau you sudah menambah beban dengan maksud satu tujuan, saya takut tidak tercapai gitu. Yang memang kalau ditakutkan masalah kesehatan, you harus memberikan batasan-batasan berapa ingredient yang diizinkan gitu. Itu yang lebih pas gitu. Dan lagi member mereka ini kan bukan perusahaan-perusahaan kecil yang memproduksi minuman-minuman bersoda tersebut. Diundang saja asosiasinya, dimintain kejelasan. Atau pemerintah sendiri mempunyai satu batasan garis-garis yang harus mereka patuhi. Pemerintah harus berani adu argumen bahwa masyarakat Indonesia tidak boleh minuman bersoda yang dengan kadar yang sekian gitu. Ya kan? Sekarang kalau you dengan niat untuk menambah cukai atau apapun istilahnya untuk menambah beban biaya ini, ya you harus tahu akibatnya bahwa produk tersebut akan tambah mahal lagi dengan dibebani oleh hal-hal yang demikian. Kan itu kan belum lagi pajak penjualannya kan? Pemerintah ingin mengutip cukai tersebut, fungsinya untuk apa? Ini harus diperjelas gitu. Kalau memang merusak kesehatan, jangan beredar saja gitu. Tetapi kalau you cerita ini masalah kesehatan, harusnya duduk sama-sama, berapa sih batasan yang boleh gitu bagi masyarakat meminum minuman tersebut gitu. Demikian Wakil Ketua Umum Aprindo, Tutum Rahanta. Saya Wendy Lim.